السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب, pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita membahas masalah ke 7 dan 8 ya. Bahwasanya perangai atau karakter manusia pada masa jahiliyah itu dalam menilai benar dan salah dilihat dari sisi barakallahu fikum, apa kemarin kamu sebut yaitu mereka menilai orang yang ya cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang memiliki banyak barakallahu fikum kelebihan itu pasti benar. Sedangkan orang yang barakallahu fikum sebaliknya miskin, iya, orang biasa, tidak punya jabatan, orang yang barakallahu fikum bukan orang berpendidikan, pasti salah. Nah, barakallahu fikum. Apakah penilaian ini mutlak dikatakan salah, Abu Faruk? Gimana? Terus? Baru di? Kita tidak bahas banyak sedikit, itu sudah kemarin. Yang kita bahas tadi, bahwasanya orang jahiliyah itu menilai kebenaran dari sisi latar belakang pendidikan, ya, kecerdasan, harta kekayaan, pangkat jabatan, itu pasti benar. Sedangkan yang di bawahnya pasti salah. Apakah penilaian ini memang mutlak kita katakan salah? Tidak mutlak. Kenapa? Nah, makanya. Nabi Sulaiman itu kaya. Ya, raja, punya jabatan. Nah, Nabi Adam itu pinter, cerdas. Terus? Terus sama Pak Gun? Iya, pertanyaannya apakah benar pola pikir jahiliyah seperti itu? Artinya orang yang punya kecerdasan, punya pendidikan, punya harta, punya jabatan, pasti mereka berada pada pihak yang benar. Sedangkan orang yang kurang pendidikannya, orang yang kurang kekayaannya, ya nggak ada jabatan, itu mesti salah, berada pada pihak yang salah. Apakah penilaian seperti ini mutlak dikatakan salah? Gimana? Jadi ada kalanya secara secara alami memang orang yang berpendidikan atau pengetahuan itu kebenaran lebih jauh daripada orang yang tidak berpendidikan. Hanya saja, tidak semua orang yang tahu kebenaran itu mau mengikuti. Nah, baik, itu jawabannya. Ya, emang secara kalau secara hukum asal, secara logika, ya kan, orang yang punya kecerdasan, dia punya latar pendidikan, ya, dia punya harta, dia punya jabatan, tentunya apa? Orang seperti ini kan peluang untuk mengetahui kebenaran lebih banyak dibandingkan orang yang terbatas dari sisi apa? Pendidikannya, terbatas dari sisi finansialnya, terbatas dari sisi jabatannya. Nah, agak lamban. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tetapi yang jadi permasalahan barakallahu fikum tadi, tidak semua orang yang tahu kebenaran mau mengikutinya. Itu yang salahnya di situ, ketika barakallahu fikum pola pikir tadi langsung mematen, ya, menjadikan itu sebagai hukum yang baku, ya, pasti. Nah, itu yang barakallahu fikum tidak benar. Karena apa? Belum tentu orang yang tahu kebenaran mau mengikutinya. Seperti apa? Orang-orang Yahudi, mereka sangat pintar, sangat paham tentang Nabi barakallahu fikum, bahkan syariat Islam. Nah, mereka tahu lebih dulu sebelum kaum musyrikin, ya kan? Tapi barakallahu fikum tadi, mereka tidak mau mengikutinya. Nah, barakallahu. Kenapa? Karena pada orang-orang yang memiliki kelebihan tadi ada sawarif, faktor-faktor yang menghalangi mereka. Faktor-faktor yang barakallahu fikum melencengkan mereka. Mereka tuh tahu lebih dulu arah yang benar tuh lurus ini nih. Nah, iya, sebelum yang di belakangnya. Tapi mereka enggak mau menempuh yang lurus. Belok kanan atau belok barakallahu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh barakallahu fikum beberapa sawarif, ya. Faktor-faktor penghalang yang barakallahu fikum memalingkan seseorang dari kebenaran. Padahal dia sudah tahu barakallahu. Yang pertama kata beliau adalah al-istikbar wal hawa. Al-istikbar wal hawa. Kesombongan dan nafsu, hawa nafsu, barakallahu. Baik, kata beliau barakallahu fikum, ya. Dzalika annal hawa yughtil aqla 'anil haqqi wa hum kanu ahlul hawa. Nah, yang demikian kata beliau karena hawa nafsu akan menutupi akal sehat. Hawa nafsu itu akan menghalangi seseorang untuk berpikir secara logis. Barakallahu. Iya. Nah. Contoh, ya, barakallahu itu contoh. Seseorang barakallahu fikum yang dia tergila-gila dengan seorang wanita. Padahal dia sudah punya keluarga. Ya, dan keluarganya bagus, mapan, barakallahu fikum, selama ini lancar, baik-baik semua, akur-akur semua. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena hawa nafsu dia sudah terpikat dengan wanita tadi, barakallahu fikum, itu akan membuat dia yang selama ini yang dia tata dengan baik, ya, cara dia berpikir yang lebih logis, barakallahu fikum, itu sudah hancur semuanya. Ya enggak? Yang penting dapat perempuan ini, barakallahu fikum. Mau rumah tangga dia yang sudah dia bangun puluhan tahun hancur amburadul, terserah. Yang penting dia dapat perempuan ini, ya enggak? Nah, jadi orang itu berpikirnya sudah tidak logis lagi ketika dia itu barakallahu fikum menjadi budak hawa nafsunya. akal sehat itu sudah kalah. Jadi manusia kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu, maka akal sehat tidak akan barakallahu fikum berfungsi. Nah, ketutup semua. Barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum isyarat, ya, keterangan dalam surat Al-Furqan ayat ke-43. Al-Furqan ayat ke-43 barakallahu. Nah. Allah mengatakan ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan tuhannya, sesembahannya adalah hawa nafsunya, sampai pada derajat ilah hawa nafsu tadi. Apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya harus dia kerjakan. Ya, seperti perintah Tuhan, seperti titah sang Khalik. Apa yang diajak, apa yang diseru oleh hawa nafsunya. Nah, apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau mau menjadi wakil, penolong orang yang seperti itu keadaannya? Barakallahu fiik. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-50. Surat Al-Qasas ayat ke-50. Allah mengatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Allah mengatakan, "Faman adallu?" Siapakah yang lebih sesat? Mimmanittaba'a hawahu, dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsu pasti dia akan tersesat. Seorang yang mengikuti hawa nafsu barakallahu fikum, maka apa? Dia akan tertutup, ya, akal sehatnya. Barakallahu. Nah, adapun kesombongan barakallahu fikum, tayyib, sebagai contohnya adalah iblis. Iya, barakallahu fikum. Nah, karena kesombongannya barakallahu fikum, dia tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Barakallahu fikum. Baik, ya. Begitu juga barakallahu fikum, manusia-manusia barakallahu fikum yang menolak kebenaran barakallahu fikum, karena kebenaran itu datang dari orang-orang yang tidak mereka anggap, orang-orang yang mereka pandang ada di bawahnya. Nah, iya. Entah karena kebenaran itu dari orang yang barakallahu fikum mungkin jauh lebih muda. Nah, atau kebenaran itu datang dari orang yang barakallahu fikum kedudukannya di bawah dia, pangkatan atau jabatannya barakallahu fikum, atau kebenaran itu datang dari orang yang lebih miskin daripada dia. Nah, ya, barakallahu fikum. Sulit bagi manusia-manusia yang seperti itu untuk bisa menerima kebenaran datang dari orang-orang yang ada di bawahnya barakallahu. Nah, jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, dia tidak akan bisa mengetahui kebenaran adalah benar adanya dan kebatilan adalah batil adanya barakallahu. Nah, ya, orang-orang yang sombong akan menangkap dan menilai sesuatu itu akan terbalik barakallahu. Sayyid Al-Qasas tadi, Al-Qasas ayat ke-50. Al-Furqan ayat 43. Al-Furqan ayat 43. Al-Qasas ayat ke-50. Selanjutnya barakallahu fikum, termasuk sawarif yang memalingkan seseorang dari kebenaran adalah, kata beliau, tayyib, allati, kata beliau, ja'alat uqulahum dha'ifatan wa afhamahum kalilatan, penghalang yang membuat akal-akal sehat mereka menjadi lemah dan pemahaman mereka terbelenggu adalah, kata beliau, wahum na'am yadhunnuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menduga, mengira kalau mereka itu barakallahu fikum telah melakukan perbuatan yang baik. Barakallahu fikum. Yang membuat seseorang itu barakallahu fikum terhalangi dari kebenaran apa? Karena dia sudah merasa dia itu punya niat yang baik. Yes. Saya ini punya niat yang baik, saya ini tidak ada tujuan macam-macam. Nah, masa orang punya niat baik dikatakan salah? Barakallahu fikum. Nah, jika ketika ada yang menegur, walaupun demikian ya, niat yang baik tidak cukup dalam hal barakallahu fikum penerapan syariat atau dalam hal urusan agama barakallahu fikum, dia tidak akan bisa menerima. Nah, yang penting itu hatinya barakallahu fikum. Ayuh. Disebutkan barakallahu fikum dalam tayyib firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha arra'ahustagna barakallahu fikum. Nah, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu telah melampaui batasannya ketika dia memandang barakallahu fikum tayyib istighna. Istighna itu merasa cukup dengan dirinya barakallahu fikum. Ya. Jadi cukup dengan apa yang ada pada dia, cukup dengan barakallahu fikum dia memandang dia punya niatan yang baik. Sudah, ya. Pasti benar. Nah, perilaku dan tindakan yang dialah lakukan barakallahu fikum. Walaupun ada keterangan ya dari pihak yang lain yang meluruskan atau menegur kesalahan yang dia lakukan barakallahu fikum, dia tidak akan menerimanya. Karena dia apa? Mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Nah, baik. Wahum yahsabuna annahum tayyib yuhsinuna sunnah barakallahu fikum. Mereka menduga kalau mereka telah melakukan perbuatan yang baik barakallahu fikum. Nah, begitu semua alasan ahli bid'ah barakallahu fikum. Nah, ketika bid'ah-bid'ah amaliyah yang dikerjakan barakallahu fikum itu diingkari ya oleh sebagian saudara-saudara mereka barakallahu fikum yang mengetahui itu merupakan bentuk penyimpangan terhadap syariat, mesti mereka alasannya adalah apa? Niatan yang baik. Ya. Atau paling tidak mereka mengatakan ketika mereka tidak mau tidak mampu mencari dalilnya, mereka akan mengatakan iya memang ini bid'ah tapi bid'ah hasan. Nah. Iya. Ketika mereka sudah tidak mampu mencari dalilnya. Nah, pusing. Daripada pusing-pusing cari dalil, barakallahu fikum, tinggal bilang saja. Bid'ah hasanah. Ya, memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Bahkan barakallahu fikum, sebagian mereka, tayyib, dengan barakallahu fikum tanpa rasa malu ya. Naam. Bangga malah. Iya. Itu saya pernah baca ketika mau ngisi kuban atau paciran ya. Di belakang itu ada tulisan, saya ahli bid'ah hasanah. Ya. Jadi dia bangga. Naam. Saya adalah ahli bid'ah hasanah. Barakallahu. Nah, bukan ahli sunnah, tapi apa? Ahli bid'ah hasanah. Barakallahu. Nah, baik. Alasannya apa? Kan baik. Ya. Kenapa sampean menyalahkan Maulid Nabi? Ya. Itu kan banyak dampak positifnya. Nah, mengumpulkan kaum muslimin, mengingatkan mereka momen tentang nabinya, solawatan, baca Quran, sedekah, ya. Banyak amal kebajikan di situ, Mas. Sampean jangan terlalu, ya, cepat dalam menghukumi. Na'am barakallahu fikum. Baik. Intinya apa? Niatnya itu baik semua. Na'am. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Mereka-mereka saja yang orang-orang itu ngadakan ulang tahun sampean enggak protes. Masa kita mau merayakan ulang tahunnya Nabi sampean protes? Kan gitu ya. Alasannya orang lain saja ngadakan orang ulang tahun kok. Enggak ada yang protes, giliran ulang tahunnya Nabi dirayakan kok protes. Barakallah. Intinya apa? Semua mereka tolak. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Hadis Nabi barakallahu fikum, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Nah, enggak dipakai. Nah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fa huwa raddun, enggak dipakai. Nah, kenapa? Saya ini niatnya baik. Iya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Semua ahli bid'ah itu alasannya baik. Ya, hatta yang namanya Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah, niatnya apa? Baik. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, berarti sama dengan makhluknya. Gak boleh Allah sama dengan makhluknya. Baik niatannya. Iya. Barakallahu fikum. Apa lagi? Iya. Barakallahu fikum. Semua ahli bid'ah itu argumennya apa? Niatan saya baik. Iya, barakallahu fikum. Nah, semua kalau kita mau melihat barakallahu fikum, niatan ya ahli bid'ah itu baik. Cuman satu. Barakallahu fikum, ittiba'us sunnah itu yang apa? Mereka abaikan. Yang mereka tidak dahulukan, tidak perhatikan barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fikum, ya. Mereka hanya menilai barakallahu fikum kemaslahatan itu pada saat itu saja, tapi tidak menilai bagaimana keberlangsungan agama ini. Tadi penilaian mereka tentang Maulid Nabi itu apa? Mengingatkan lagi kaum muslimin tentang sejarah Nabi, ya kan? Di situ ada sedekah, di situ ada salawat, di situ ada qiraatul Quran, banyak amal kebaikan, ada zikrullah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Anggap itu kemaslahatan barakallahu fikum, tapi dilihat kemudaratannya. Mereka enggak melihat kemudaratan yang timbul dari barakallahu fikum amalia seperti itu barakallahu fikum. Baik. Kemudaratannya barakallahu fikum, ya, sadar atau tidak sadar barakallahu fikum adalah besar. Kemudaratannya itu menimpa akan agama Islam itu sendiri. Nah, kenapa? Karena ketika amalia seperti ini dilegalkan dengan alasan yang baik-baik tadi, maka akan muncul bentuk amalia dan ritual yang lain. Iya, barakallahu fikum. Nanti orang akan punya inisiatif inovasi terbaru. Barakallahu fikum. Nah, kita buat lagi perayaan ini kan bagus, buat lagi perayaan ini. Akhirnya barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh ulama, ketika satu bid'ah muncul, pasti satu sunnah akan mati. Satu bid'ah tumbuh, satu sunnah akan mati. Terus, ya, ketika bid'ah ini semakin barakallahu fikum tayyib ditumbuhkan, lama-lama apa? Bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada. Lama-lama Islam yang asli itu enggak nampak lagi sudah. Isinya apa? Bid'ah semua. Iya. Yeah. Itu efeknya. Barakallahu fikum. Ketika satu bid'ah itu dilegalkan, nah, maka akan apa? Menumbuhkan bid'ah yang lain. Nah, kalau satu bid'ah sudah tumbuh, pasti satu sunnah akan mati. Barakallahu fikum. Nah, jadi efeknya ketika bid'ah itu dilegalkan apa? akan mematikan Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Makanya tidak salah Imam Malik barakallahu fikum sampai mengatakan apa? Naam, tayyib. Apa perkataan Imam Malik? Naam, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama ini yang dia anggap itu baik, maka sungguh dia telah menganggap Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah barakallahu fikum. Nah, baik. Itu poin yang lain, yang kedua. Iya. Bid'ah itu secara tidak langsung menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempurna, belum selesai dalam penyampaiannya barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi alasan kedua yang menyebabkan seorang itu terhalangi dari kebenaran apa? Karena mereka sudah mengunci diri mereka dengan menganggap mereka punya niatan yang baik. Kalau orang punya niatan yang baik, tidak akan salah. Iya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah dapat baik juga. Barakallahu fikum. Ya. Tetapi barakallahu fikum dijelaskan oleh mereka para ulama. Ya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang Khawarij mengajukan beberapa alasan dan argumen mereka dalam barakallahu fikum tayyib, gerakan-gerakan mereka, nah, semuanya adalah tujuan yang baik. Maka Ali mengatakan, kam min muridil khair lam yusib. Betapa banyak orang yang punya niatan baik, tapi dia tidak bisa menggapai kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Karena apa? Baik bagi kita belum tentu baik bagi semua pihak. Nah, iya. Baik bagi kita, barakallahu fikum, belum tentu baik bagi syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Atau baik bagi kita belum tentu baik bagi person yang lain, barakallahu. Ya, misal kita ingin berbuat baik, barakallahu fikum, pada teman kita. Nah, kita ini paling seneng makan apa ya? Hah? Makan asem-asem ya, balungan yang pedes pol. Nah, kita seneng. Kita ingin berbuat baik, ya kita kasih teman kita. Nah, barakallahu fikum, padahal teman kita ini ada penyakit apa? Mah, ya, yang cukup parah barakallahu fikum. Gak bisa kena sambel atau yang masem-masem seperti itu. Nah, kita kasih sama dia. Kita bilangnya apa? Niatnya baik kan? Barakallahu fikum. Nah, ketika dimakan sama teman kita, dia husnudzon saja. Nah, habis itu datang ambulan, opname. Gitu ya. Jadi belum tentu niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Baik bagi kita belum tentu baik bagi yang lain. Itu baru bicara person, itu individu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita ingin berbicara tentang syariat. Ya, baik bagi sampean, naam, atau bagi kalian, tapi bagi Allah tidak baik. Nah, buktinya apa? Tidak di syariatkan. Kalau memang itu baik, tentunya dari awal barakallahu fikum akan Allah tetapkan, akan Allah syariatkan barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yaitu beberapa barakallahu fikum sawarif, beberapa hal-hal yang memalingkan barakallahu fikum seorang dari al-haq. Nah, dan seingat saya barakallahu fikum ada dari kalangan mu'asirin yang menyusun kitab khusus temanya adalah as-sawarif anil haq. Nah, penghalang-penghalang seseorang untuk bisa mengetahui kebenaran barakallahu fikum. Itu dibahas dengan rinci di kitab tersebut. Baik, kita lanjutkan satu poin lagi. Al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang kesembilan dari karakter atau sifat orang-orang jahiliyah. Iktida'uhum bifasaqatil ulama'i wal juhali wa juhalil ibad atau ubad. Naam. Iktida'uhum bifasaqatil ulama'i wa juhalil ubad. Barakallahu fikum. Di antara karakter atau sifat orang-orang masa jahiliyah adalah mereka memiliki kecenderungan untuk mengikuti ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Nah, ya, baik. Jadi kata beliau, orang-orang jahiliyah itu senang, ya, mengikuti barakallahu fikum tipe ulama yang fasid dan ahli ibadah yang bodoh. Barakallahu fikum. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena memang tipe, ya, ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh itu barakallahu fikum akan dengan mudah dan gampang menyesuaikan keinginan dan hawa nafsu mereka. Makanya mereka senang. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ketika mereka bertanya barakallahu fikum tentang apa hukumnya ini dari perkara yang Allah haramkan. Nah, ulama yang fasik tadi kan juga mengkonsumsinya atau memakainya, maka mereka akan mengatakan enggak apa-apa. Iya, barakallahu fikum. Baik. Karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Nah. Begitu juga ahli ibadah yang bodoh, barakallahu fikum. Karena dia tidak memiliki ilmu, baik, maka dia akan menjawab dengan kebodohan. Makanya orang-orang jahiliyah itu senang dengan tipikal barakallahu fikum ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Barakallahu fikum. Allah musta'an walitiklan barakallahu fikum. Dan itulah, ya, yang kita dapatkan juga pada sebagian umat Islam pada saat ini. Nah, iya. Jadi ulama-ulama yang fasik barakallahu fikum itu digandrungi, disenangi barakallahu fikum, sedangkan ulama-ulama yang rabbani, nah, ditinggalkan atau dijauhi barakallahu fikum. Nah, kenapa? Soalnya enggak enak, ya, sama Syekh fulan atau Ustadz fulan, ya. Nah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, ya. Banyak enggak bolehnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sama tayyib Syekh fulan, alim fulan, ulama fulan, ustaz fulan, ya, enak. Ya. Apa hukumnya merokok? Enggak apa-apa. Nah. Ya. Merokok tidak apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya minum khamer? Naam, tidak apa-apa bagi yang sudah sampai pada tingkatan makrifat. Naam, hakikat, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, iya. Karena menurut mereka barakallahu fikum, iya, larangan dan perintah dari Allah itu bukanlah zatnya yang diinginkan. Nah, tetapi apa? Kandungan dari perintah dan larangan tadi. Seperti sholat. Iya. Sholat itu yang diinginkan bukan takbir, ya, ruku, sujud. Nah, bukan itu yang diinginkan dari sholat. Tapi apa? Di mana Anda menjalin, ya, koneksi dengan Sang Pencipta. Sholat itu kan cara Untuk apa? Bisa apa? Menjalin koneksi dengan sang Khalik. Sehingga ketika seorang itu sudah terkoneksi dengan sang Khalik, ya, barakallahu fikum, 24 jam non-stop, nah, maka tidak perlu lagi sholat. Ya. Sama seperti kamu sholat itu, dari takbir, sujud, ruku, tapi hati kamu tidak bersama sang pencipta. Enggak ada artinya, sholat kamu enggak punya pahala kan? Nah, sekedar menunaikan apa? Kewajiban saja. Gitu katanya dia. Barakallahu. Sehingga kalau orang yang sudah punya koneksi sama sang pencipta, ya terus-menerus, ya enggak perlu lagi sholat. Karena inti dari sholat adalah itu katanya. Barakallahu. Nah, begitu juga larangan. Ya. Larangan yang dilarang dalam syariat itu bukan zatnya yang diinginkan. Seperti minum khamr. Nah, minum khamr itu barakallahu fikum dilarang kenapa? Karena akan menimbulkan kecanduan. Ketergantungan kepada makhluk. Dan akan menutupi akal sehat seseorang untuk berpikir. Sehingga kalau kamu bisa lolos dari inti dari larangan tadi, tidak apa-apa. Iya. Kamu minum khamr, kamu tidak kecanduan dengan khamr. Kamu minum khamr, akal sehatmu masih bisa ada. Sehingga apa? Karena kamu sudah berhasil melawan, menghilangkan inti dari larangan tadi. Sehingga apa? Yang dilarang itu bukan zat minum khamrnya. Nah, iya. Seperti itu, barakallahu fikum. Cara berpikir mereka. Yang ma'ruf di Indonesia siapa? Gusmik. Ya, ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itu memang perkataannya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wal kiflan. Nah, seperti itu disenangi. Ya kan? Sampai mati pun masih dikunjungi. Nah, barakallahu fikum. Iya, ulama-ulama yang fasik. Barakallahu fikum. Nah, banyak barakallahu fikum tayyib penggemarnya, pengikutnya barakallahu fikum. Baik. Begitu juga juhal ubad, ya. Ahli ibadah yang bodoh barakallahu fikum. Nah, karena dia akan menilai sesuatu dengan perasaannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubad. Nah, wa juhalil ubad. Mereka barakallahu fikum mengikuti ya ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Fa ata bi qaulihi, maka Allah mendatangkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi. Nah, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan, artinya tidak semua, ya, tidak semua ahli kitab dari kalangan ahbar, ya, barakallahu fikum, ulama-ulama mereka, waruhban dari kalangan barakallahu fikum, rahib-rahib mereka, ya, ada sebagiannya yang tidak seperti itu. Tetapi apa? Hampir semua, nah, barakallahu fikum, ulama dan rahib-rahib ahli kitab seperti yang disebutkan dalam ayat. Tapi apa? Sebagian kecil ada yang tidak seperti itu. Seperti Warokoh bin Naufal. Iya. Seperti juga Buhairah. Iya. Nah, yang mengingatkan Rasul, ingatkan Abu Thalib, ini anak jangan kamu bawa ke Syam, bahaya. Nah, ini anak spesial istimewa, ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, seperti juga barakallahu fikum beberapa gurunya Salman Al-Farisi. Kan dia berguru kepada ahli kitab. Nah, cuma satu yang nakalan kan? Iya, yang disebutkan seperti karakternya dalam ayat. Duanya guru beliau barakallahu fikum yang pertama dan terakhir itu bagus. Memerintahkan beliau untuk apa? Yang terakhir justru memerintahkan Salman Al-Farisi untuk belajar kepada Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang kedua, ini yang nakalan. Iya, barakallahu fikum. Beliau melihat ya, pendetanya ini suka mengumpulkan apa? Harta ditimbun ya dari para jamaahnya. Ketika mati dibongkar sama-sama Farisi. Ya, pendeta kalian ini jahat. Nah, pendeta kalian ini menipu kalian, mengumpulkan uang kalian untuk kekayaan dia sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Artinya ayat menyebutkan ya, menggunakan pemilihan kata yang pas. Allah tidak mengatakan inna kulla, tidak semua. Tetapi Allah mengatakan inna kathiran. Ya, barakallahu. Menunjukkan apa? Ketepatan ya Allah Subhanahu wa taala dalam memilih kata, dalam mengungkapkan realita yang terjadi. Barakallahu. Baik. Allah mengatakan kebanyakan dari kalangan ya ahbar dan rohban, pendeta dan rahib-rahib ahli kitab itu mereka biasa memakan harta manusia, harta para jamaah pengikutnya. Barakallahu. Nah, baik. Ya, ikut pengajian, barakallahu fikum, harus membayar ya, barakallahu fikum. Baik. Sekian persen dipotong dari apa penghasilannya, siapa itu? LDII. Ya, persis kayak ahbar dari kalangan ahli kitab. Ya, la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka biasa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan seingat saya sudah pernah saya ceritakan tentang kisah dalam. Kisah seseorang barakallahu fikum ahli kitab yang barakallahu fikum masuk dalam agama Islam. Dia adalah seorang penulis. Sudah? Hah? Ini pada zaman Harun al-Rashid, barakallahu fikum, disebutkan oleh iya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya ketika Allah berbicara tentang kitab suci umat-umat terdahulu, itu barakallahu fikum penjagaannya tidak langsung barakallahu fikum ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diserahkan kepada apa? Tokoh-tokoh agama mereka. Nah, kalau Al-Quran, langsung Allah sendiri yang menjaga. Selain dari Al-Quran, diserahkan kepada apa? Tokoh-tokoh agama mereka. Barakallahu fikum. Sehingga terjadilah, barakallahu fikum, naam, perubahan ya dari isi dari kitab suci tersebut. Disebutkan dalam tafsirnya itu, barakallahu fikum, pada zaman Harun al-Rashid, dia kagum dengan seorang. Ya, dari... Pada pesta pertemuan itu ada seorang ahli kitab yang dari cara dia berbicara, dari penampilannya itu sangat memikat. Nah, hingga Harun al-Rashid memberikan apa? Tawaran kepada dia untuk menjadi barakallahu fikum orang penting dalam kerajaan. Tapi syaratnya harus masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah, saya akan beri kamu posisi yang barakallahu fikum penting. Tapi dia tidak mau. Iya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Selang berapa lama? Barakallahu fikum, beberapa tahun bertemu lagi dalam pertemuan, barakallahu fikum, Harun al-Rashid telah melihat orang ini lagi. Ternyata sudah berubah penampilannya, penampilan seorang muslim. Ditanya sama Harun al-Rashid, "Am muslimun anta?" Kamu seorang muslim sekarang? Nah. Sekarang dia. Ada apa? Apa yang terjadi? Ya, kemarin tawarannya sangat menggiurkan. Iya. Masuk ke dalam agama Islam enggak cuma-cuma, tapi apa? Dapat posisi penting dalam kerajaan. Kenapa kamu enggak mau? Kok sekarang tiba-tiba kamu masuk ke dalam agama Islam tanpa tawaran tadi? Nah, panjang ceritanya, kata beliau. Panjang ceritanya. Waktunya jam berapa maghrib ya? Hampir jam 6. Barakallahu. Panjang ceritanya wahai Amir, kata beliau. Nah, intinya sebagaimana Anda ketahui ya, saya ini adalah seorang penulis. Barakallahu fikum. Dia ya, cara dia berpikir, cara dia barakallahu fikum mengungkapkan, nah, barakallahu fikum itu sangat bagus. Ya. Jadi sampai raja ini terkesan sama orang ini. Barakallahu fikum. Apa dia? Kebiasaannya, pekerjaan dia menulis kitab suci. Nah, yang biasa apa? Dia jual ke gereja-gereja. Nah, itu laku keras. Kalau sudah penulisnya fulan, nah, barakallahu fikum, itu banyak yang beli. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dia nulis, ya. Barakallahu fikum kitab suci, ditawarkan ke gereja ini, aliran ini, dibeli. Ya, barakallahu fikum, diajarkan di gereja. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mesti berhasil. Mesti laku. Barakallahu fikum. Nah, ya lama-lama mungkin dia pengen tantangan ya. Bosen lah. Nah, kayak gini terus ya, barakallahu fikum. Dia lihat kitab suci Al-Quran. Nah, ini tantangan baru ini. Dia ahli bahasa. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Arab, barakallahu fikum. Biasa orang-orang pintar kan seperti itu. Cerdas. Dia banyak bahasa tahu. Nah, punya banyak wawasan yang luas, barakallahu fikum, sehingga dia bisa merangkai kata-kata. Ini Al-Qur'an ini bagus juga ini. Cobalah, ya. Dia ingin apa? Membuat tandingannya. Barakallahu fikum. Baik, dengan bahasa Arab. Nah, ditulis sama dia. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, dia pertama kali tayyib cobalah. Ditawarkan dulu ke apa? Ya, pedagang-pedagang. Nah, orang di pasar. Ini kan ilmunya minim. Nah, pengen tahu bagaimana reaksi mereka dengan apa? Tayyib KW, nah, Quran KW. Ya, barakallahu fikum. Nah, tadi ditawarkan di pasar-pasar sama bakul-bakul itu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib barakallahu fikum. Pak, ini ada Quran edisi revisi. Nah, barakallahu fikum. Sang pedagang barakallahu fikum baru buka lembar pertama saja langsung dilempar sama dia. Opo iki? Hah? Quran iki, Mas, ya. Nah, iki kita opo iki? Hah? Dibuang sama barakallahu fikum, ya, tukang-tukang jualan itu, para pedagang-pedagang itu. Padahal mereka dari sisi barakallahu fikum pendidikan ya dan yang lainnya enggak begini kan. Iya pek lo kita begini. Opo iku Quran as? Sampai ni kuyon ae. Barakallahu fikum. Nah, dibuang. Dia kaget. Bisa. Nah, dia sudah kerja keras ya, berpikir menuangkan hasil pikirannya. Ternyata kok dilempar begitu saja sama orang yang barakallahu fikum ya enggak punya pendidikan. Nah, dia mikir apalagi tak tawarkan ke para kiai. Sama dibakar paling barakallahu fikum. Sama orang abangan saja dilempar. Nah, dari situ barakallahu fikum dia mengetahui berarti Al-Qur'an ini memang enggak sembarangan. Ya, barakallahu fikum tidak akan bisa dimanipulasi, tidak akan bisa barakallahu fikum tayyib ya dipermainkan. Nah, sampai orang levelnya serendah itu saja bisa mengetahui barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Itu zaman itu ya. Zaman itu loh, Pak. Orang di pasar ngerti Quran dengan bukan lah. Zaman saya kan enggak ngerti baca Quran. Iya. Mungkin bisa saja ketipu. Ya enggak, Pak ya? Tinggal covernya dimirip-miripin barakallahu fikum. Baik. Sudah enggak ngerti baca Quran. Nah, ditambahin surat apa? Surat yang baru, surat silaturahim, naam, surat apa lagi kan sempat beberapa kali muncul ya. Nah, ada tambahan surat. Ya, kalau enggak salah dalam terjemahan Al-Qur'an, barakallahu fikum itu ada yang dan ketahuan. Ya. Surat bukan surat Al-Kafirun ya, surat non-muslim ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Akhirnya kata dia dari situ saya tek Ya. Di situ dia dapat hidayah. Berarti Islam ini memang yang masih murni barakallahu fikum. Dari situ dia mulai mendalami dan mengkaji Islam, semakin lama semakin yakin, semakin kuat. Nah, karena dia sudah Allah berikan nama Ikhwan kecerdasan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini harusnya apa? Harusnya lebih mudah untuk menilai benar dan salah. Dan alhamdulillah barakallahu fikum, dia ya tidak terikat dengan sewarif-sewarif tadi. Nah, ya masalah dunia dia enggak takut barakallahu fikum. Masalah tayyib nama besar barakallahu fikum, dia enggak takut, ya sudah. Dia masuk Islam tanpa ada barakallahu fikum iming-iming ya jabatan barakallahu fikum di departemen apapun dalam pemerintahan. Nah, ketika ditawarkan Harun Al-Rasyid kan dia enggak mau. Iya, ditawarkan mau di departemen mana kamu masuk? Nah, tapi dia masuk ke dalam Islam barakallahu fikum dengan keyakinannya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Yang menjadi saya di sini adalah kehidupan orang ini sebelum dia berislam. Biasa apa? Jual kitab suci, mengarang kitab suci barakallahu fikum, na'am, tayyib, iya, dan mencari penghidupan dari sana barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Wa qawlihi wa la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Naam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian tanpa kebenaran. Jangan pula kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang mereka telah sesat sebelumnya dan mereka menyesatkan juga kebanyakan orang. Nah, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Surat Al-Maidah ayat ke-77. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.